aku hadir untuk disakiti. Biarlah aku pergi jauh dan sendiri tanpa ada kamu. Siapapun di sini ku menangis. Kebodohanku telah anggap dirimu kan baik untukku. Butakan hatiku, kau pergi begitu saja tak ku tahu, ku telah layu. Mungkin karena ku terlalu mencintaimu, ku terluka. Anggap dirimu kan baik untukku. Butakan hatiku, kau pergi begitu saja tak ku tahu, ku terluka. Caramu mencintaiku.